Meta Akidah. يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غربتي أو هكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang hukum mengenakan gelang, benang atau yang sejenisnya dalam rangka menolak bala atau untuk menangkal bala. Setiap manusia tentu menginginkan keselamatan, kesuksesan, keberuntungan, dan berusaha menghindari kecelakaan, kebinasaan atau keburukan dalam bentuk apapun. Ini tabiat setiap manusia. Dia ingin apa-apa yang membawa maslahat bagi dirinya, membawa keselamatan bagi dirinya, dan menghindar serta menjauh dari apa saja yang akan membawa keburukan baginya. Jadi setiap manusia ingin selamat dan jauh dari bala atau bencana. Syariat pun sejalan dengan tabiat manusia ini. Syariat Islam datang dengan sesuatu yang membawa maslahat bagi manusia, membawa keselamatan baginya di dunia dan di akhirat, serta menjauhkan seorang hamba sejauh-jauhnya dari semua keburukan dan mara bahaya, baik yang segera, yakni di dunia, maupun yang kelak ditangguhkan di akhirat. Di sini pentingnya ilmu sebelum berbuat. Adapun motivasi ingin selamat dari bala, dari bencana, dari mara bahaya, dari penyakit, dari keburukan, ini semua manusia memilikinya. Tidak ada yang menyimpang dari fitrah ini. Tidak ada manusia yang menyimpang dari tabiat ini, yaitu ingin selamat dan ingin mendapat kebaikan atau keberuntungan. Semua manusia memiliki tabiat atau fitrah semacam ini. Tetapi di sini pentingnya ilmu sebelum melakukan perbuatan apa saja. Karena tabiat yang benar, tabiat yang baik ini, jika tidak didasari ilmu, maka manusia akan serampangan dalam menempuh sebab-sebab yang akan membawa keselamatan baginya. Jadi dia menggunakan duga-dugaan. Karena tidak memiliki ilmu yang jelas, yang pasti atau yang qat'i, maka dia menduga-duga. Boleh jadi gelang ini kalau saya pakai, ya, gelang dari kuningan ini kalau saya pakai akan menolak diri saya dari bala, dari bencana. Boleh jadi kalau saya mengenakan keris yang bertuah, ya, keris yang saya peroleh dari seorang empu, ya, seorang pembuat keris yang tangguh, ya, yang ampuh, maka boleh jadi keris tersebut akan sedikit banyak melindungi diri saya. Atau benda-benda lain. Jadi tidak mesti gelang atau benang atau yang sejenisnya, ya. Bisa keris, bisa cincin. Kadang-kadang sebagian orang mengenakan cincin, cincin akik, ya, yang diyakini bahwa cincin ini sanggup melindungi dirinya dari bencana atau dari kecelakaan, dari keburukan, dari dicuri. Demikian pula misalnya seseorang memasang sesuatu di rumahnya, memasang sesuatu yang biasa disebut jimat. Dia pasang di rumahnya jimat-jimat, entah dalam bentuk tulisan yang ditempel, dalam bentuk raja-raja, atau dalam bentuk benda-benda, ya, seperti keris, seperti rumah kerang dan sebagainya, diletakkan di sudut-sudut rumah atau di kusen dan sebagainya, atau ditempel di tembok dengan keyakinan bahwa ini akan menjaga rumah tersebut dari pencurian atau dari keinginan jahat atau niat jahat orang-orang yang berniat buruk. Nah, perbuatan semacam ini tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Tidak mendatangkan manfaat. Dan tidak akan mewujudkan tujuan orang yang melakukannya, satu sisi. Sedangkan di sisi lain, ini merupakan suatu perbuatan syirik. Jadi hukumnya mengenakan gelang, benang, atau sejenisnya. Baik di tubuh, baik dikenakan di tubuh ya. Entah itu sabuk, entah itu keris, entah itu apa saja dikenakan di tubuh. Atau diletakkan di rumah. Atau di toko. Dengan keyakinan bahwa benda-benda itu dapat menghindarkan diri kita. Atau rumah, atau toko dari keburukan, dari pencurian, dan sebagainya. Hukumnya dalam syariat Islam adalah syirik. Ya. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Tidak ada kezaliman yang lebih besar, yang lebih mungkar daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha perkasa dan maha kuasa atas segala sesuatu, disekutukan dengan makhluk-makhluk yang lemah, dengan benda-benda yang lemah. Entah itu cincin, entah itu keris, entah itu gelang atau benang. Dijadikan tandingan bagi Allah yang maha kuasa. Dengan keyakinan bahwa benda-benda itu mampu melindungi seseorang. Sebagaimana Allah Ta'ala mampu melindungi hamba-hambanya. Alangkah buruknya penyamaan Allah yang maha kuasa, sang pencipta, dengan benda-benda yang lemah, yang tidak berdaya dan tidak menciptakan sesuatu. Tidak bisa melindungi dirinya, apalagi melindungi orang yang bergantung kepadanya. Ini. Oleh karena itu, tuntutan tauhid, ya, tuntutan tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah hendaknya seseorang tidak bergantung, ya, hatinya tidak bergantung sedikit atau banyak. Hatinya tidak bersandar, tidak bergantung kecuali kepada Allah taala semata. Dan tidak menoleh kepada sebab-sebab yang oleh syariat itu dilarang. Tidak menoleh sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin itu. Katakanlah kepada orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah itu. Terangkanlah kepadaku. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya? Coba terangkanlah kepadaku. Apa-apa yang kalian seru selain Allah. Berhala-berhala atau benda-benda apa saja. Semua yang kalian seru, yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah menghendaki mudaratnya, Allah menghendaki bahaya bagiku. Apakah berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan itu sanggup menyingkapkan bencana tersebut? Sanggup menghilangkan dan menepis bencana tersebut? Atau jika Allah menghendaki untuk memberikan rahmatnya kepadaku berupa kebaikan, kesehatan, dan sebagainya, apakah berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang palsu itu sanggup mencegah atau menahan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala yang diturunkan kepadaku? Ini sebuah pertanyaan yang bentuknya mengingkari. Maka kemudian datang jawabannya, Qul hasbi Allah, katakan wahai Muhammad dan wahai setiap muslim, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Katakanlah ya, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai pemberi rahmat. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya saja, hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bersandar atau bergantung. Jadi, ayat ini merupakan suatu peringatan dan hujjah Allah yang sangat kuat, hujjah atau argumentasi yang sangat kuat untuk mematahkan semua bentuk ketergantungan atau berserah diri atau percaya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita katakan kepada orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang bergantung kepada benda-benda seperti gelang, benang, keris, rumah kerang dan sebagainya, yang mengenakan itu semua untuk menjaga dirinya atau menolak bahaya dari dirinya, kita katakan kepada mereka, terangkan kepadaku, wahai saudara-saudara, kalau Allah yang maha perkasa hendak menurunkan bencana pada diriku berupa penyakit atau apa saja bencana, apakah berhala-berhala itu mampu mencegah atau menolak bencana tersebut? Jelas mereka tidak mampu, karena mereka tidak mampu menolak bencana dari dirinya sendiri. Mereka tidak mampu menjaga atau melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi para penyembahnya atau orang-orang yang bergantung kepadanya. Kemudian, jika Allah hendak memberikan rahmatnya kepadaku berupa rizki yang baik, kesehatan, atau apa saja rahmat Allah Ta'ala, Apakah berhala-berhala atau benda-benda tersebut mampu mencegah turunnya rahmat Allah kepadaku? Tentu mereka tidak mampu. Sebab semua urusan di tangan Allah. Dialah yang mengatur semua yang terjadi di alam semesta. Dialah zat yang memberikan manfaat atau menimpakan mudarat. Dia satu-satunya. Tidak ada selain Allah yang mampu mencelakakan seseorang atau menyelamatkan seseorang. Jadi zat yang menyelamatkan atau mencelakakan itu hanya Allah Ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, Allah menyuruh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruh orang yang beriman untuk mengucapkan kalimat ini. Hasbi Allah. Cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung, sebagai tempat bertawakal, tempat bergantung. Aku tidak bergantung dan berlindung kepada selainnya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah sajalah hendaknya bertawakal orang-orang yang ingin berserah diri atau bersandar hatinya. Dan ini sikap orang-orang yang bertauhid, sikap para nabi, para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya, bahwa hati mereka benar-benar yakin dan bertawakal kepada Allah semata dan tidak menoleh kepada sebab-sebab yang secara syariat tidak dibenarkan untuk dijadikan sebab. Terkait dengan masalah ini, ya, syariat mewajibkan setiap muslim untuk bertawakal, bergantung sepenuhnya kepada Allah semata. Tapi pada waktu yang sama, atau di samping itu, syariat juga menyuruh hamba-hamba Allah menempuh sebab-sebab atau mengupayakan sebab-sebab. Jadi bertawakal kepada Allah tidak cukup hanya dengan keyakinan yang kuat dalam hati, kemudian tidak melakukan sebab-sebab yang bermanfaat bagi dirinya. Satu contoh. Terkait dengan rizki. Rizki yang sangat kita butuhkan setiap hari. Maka setiap muslim harus dan wajib bergantung kepada Allah dalam soal rizki. Dia wajib yakini bahwa yang memberinya rizki berupa makanan, minuman, kesehatan, itu hanya Allah Ta'ala semata. Karena Allah satu-satunya Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Ma uridu minhum ayyut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, aku tidak menghendaki dari mereka rizki. Aku tidak butuh kepada hamba-hambaku untuk memberikan rizki kepadaku. Aku juga tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Firman Allah. Bahkan sesungguhnya Allah lah zat yang maha pemberi rizki, lagi pemilik kekuatan yang maha perkasa. Jadi Allah satu-satunya Ar-Razzaq, zat yang memberikan rizki. Kita wajib meyakini dan bergantung kepada Allah dalam soal rizki. Tapi bukan berarti kemudian kita duduk berpangku tangan di rumah. Tidak bekerja. Tidak bekerja entah berdagang, bertani, dan seterusnya. Tidak. Seorang yang meyakini bahwa Allah adalah zat yang pemberi rizki dan bahwa rizkinya datang dari Allah semata, pada waktu yang sama dia wajib mencari rizki. Menempuh sebab-sebab, yaitu mencari rizki dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Seperti tijarah, perdagangan, atau pertanian, atau peternakan, atau sebab-sebab lain. Pintu-pintu rizki lain yang sangat banyak. Tapi haram bagi seorang muslim dalam rangka untuk menempuh rizki ini dengan cara misalnya dia mengamalkan wirid-wirid tertentu, ya. Dia tidak bekerja, cukup duduk di rumah, kemudian mengamalkan wirid-wirid tertentu, mengulang-ulangi wirid-wirid itu sekian banyak, ya. Atau dia melakukan cara-cara yang tidak masuk akal, ya. Jadi mencari rizki dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Entah datang ke gunung-gunung, ya. Datang bersemedi, bertapa di gunung-gunung, menuju tempat-tempat pesugihan, ya, meminta rizki kepada tempat-tempat pesugihan. Walhasil, setelah seorang muslim yakin bahwa rizki itu dari Allah dan dia wajib menempuh sebab untuk mencari rizki, syariat juga mengharamkan seseorang mencari rizki dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat atau tidak masuk akal. Ya, begitu pula dalam mengupayakan keselamatan dan menolak bahaya atau bencana. Seorang hamba wajib yakin bahwa Allah satu-satunya pelindungnya. Tapi kemudian setelah itu, dia juga wajib menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Seperti misalnya, kalau dia naik mobil, dia pakai sabuk pengaman. Ya. dia pakai sabuk pengaman. Tapi hatinya harus yakin bahwa yang mengamankan dia, menyelamatkan dia hanyalah Allah Ta'ala semata. Tapi dia sebagai pengendara mobil juga hendaknya menggunakan sabuk pengaman tadi sebagai bentuk upaya menempuh sebab untuk selamat. Kemudian dia hendaknya cari sopir yang berpengalaman atau dia sendiri sopir yang berpengalaman. Kemudian dia harus pelajari rambu-rambu lalu lintas. Setelah itu dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang wajar, bukan kecepatan yang secepat kilat, ya. Kecepatan yang di luar kewajaran, ya. Tidak. Jadi semua sebab-sebab itu harus dilakukan supaya selamat. Tetapi hatinya tidak boleh bersandar kepada sebab-sebab itu. Tidak boleh seorang penumpang ketika melihat sopirnya berpengalaman 30 tahun dan mobilnya baru serta cuaca keadaan sepi dan bebas dari hambatan, dia berkata, "Wah, pasti saya selamat." Wah. Dia merasa tenang karena sopirnya jago, ya, sopirnya mahir. Tidak boleh. Tidak boleh hati itu merasa tenang, bersandar tenteram karena sopirnya mahir atau karena dia sudah pakai semua sebab-sebab keselamatan. Dia aman, dia merasa aman dan tenteram hatinya. Nah, tenteramnya itu hanya kepada Allah. Ketentraman hati, merasa tenang, merasa aman itu hanya karena keyakinan akan perlindungan Allah SWT. Tapi setelah itu dia harus menempuh sebab-sebab keselamatan. Tapi haram hukumnya seseorang mencari sebab-sebab keselamatan dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat dan tidak masuk akal. Sebagai contoh, sebelum mengendarakan mobilnya, dia kasih bunga-bunga, ya, di depan mobil itu, sebagaimana orang-orang Hindu, ya, saya pernah lihat di Bali. Tidak ada satu mobil pun, ya, tidak ada satu mobil, melainkan di depan itu, depan sopir itu ada kembang, ya, bunga-bunga, kembang dan sebagainya diletakkan di situ. Nah, ketika ditanya untuk apa itu, dia mengatakan ini untuk supaya selamat, supaya aman dan sebagainya. Nah, apa hubungannya kembang-kembang itu dengan keselamatan? Kalau sabuk pengaman secara akal bisa diterima. Ini bisa menghindari benturan kalau terjadi sesuatu, ya. Tapi kalau kembang-kembang yang ditaruh di depan sopir, atau misalnya keris yang ditaruh di situ, atau mengantongi sesuatu yang berupa benda-benda, ini apa hubungannya dengan keselamatan? Jadi bukan merupakan sebab, ya, secara syariat maupun secara akal sehat. Nah, yang semacam ini diharamkan oleh syariat. Nah, dengan ini syariat Islam hendak menjaga dua hal paling tidak, ya. Ada dua hal yang selalu dijaga oleh syariat Islam, oleh agama kita, agama Islam yang hanif, yang hak. Ini hendak menjaga dua hal yang paling utama. Pertama adalah din seseorang, agama seseorang, tauhid seseorang dijaga jangan sampai tercemar oleh syirik, kebergantungan kepada selain Allah, mempercayai benda-benda yang sebenarnya tidak mampu menjaga dirinya sendiri, apalagi menjaga orang yang bergantung kepadanya. Nah, jadi dengan mengharamkan mengenakan benang, gelang atau yang sejenisnya dalam rangka menolak bala, itu Islam hendak menjaga agama dan tauhid seseorang muslim jangan sampai tauhidnya tercemar oleh kesyirikan yang ia merupakan kedzaliman yang paling besar. Di samping menjaga agama atau tauhid seseorang, Islam juga menjaga akal seseorang. Menjaga akal seseorang supaya jangan dirusak oleh khurafat dan kepercayaan-kepercayaan yang sesat, tidak memiliki dasar dan tidak sejalan dengan logika sehat. Jadi dua-duanya tidak dijaga. Din, agama dijaga jangan sampai tercemar oleh, disusupi oleh wathaniyah. Wathaniyah itu berhalaisme, ya. Sebab agama berhala itu mempercayai benda-benda, ya. Seperti nenek moyang bangsa Indonesia itu meyakini dinamisme, ya. Meyakini kekuatan pada benda-benda. Kalau melihat batu besar, mereka keramatkan batu itu, ya. Melihat ada sesuatu yang aneh misalnya, mereka keramatkan. Mereka mencari keberkahan dari benda-benda yang dianggap aneh atau besar, ya. Dan ini agama berhala, ya. Yaitu menganggap benda-benda atau makhluk-makhluk itu memiliki tuah, memiliki kelebihan, kesaktian, keampuhan dan sebagainya. Ini semua syirik, ya. Agama wathaniyah, agama berhalaisme. Dan Islam sangat mengikis habis sisa-sisa faham berhalaisme, ya. berhalai-berhalai semua. Jadi tidak ada kebergantungan kepada benda-benda, baik itu batu-batu besar, pohon-pohon, makam-makam, benda-benda seperti keris, senjata, gelang dan sebagainya, dikikis habis semua kebergantungan kepada benda-benda itu. Dan hati manusia hanya ditujukan untuk berharap kepada Allah semata. Memohon, berdoa kepadanya, bergantung kepada Allah, satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Yang maha perkasa, tidak ada tandingnya. Dan satu-satunya pelindung dan pengatur di alam semesta ini. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa yang Dia tidak kehendaki tidak bakal terjadi. Dialah satu-satunya pengatur di alam semesta. Semua berjalan atas kehendak dan titah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maharaja, dan tidak ada sekutu baginya. Jadi Islam tidak menjaga agama seseorang jangan tercemar dengan keyakinan yang syirik. Juga untuk menjaga akal kita. Jangan sampai akal kita dikotori atau dirusak oleh khurafat-khurafat yang tidak sesuai dengan akal sehat. Ya, keyakinan yang sesat, tidak berdasar sama sekali. Ini, ya. Nah, kemudian pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada seorang laki-laki yang di tangannya gelang kuningan, ya. Di tangan, di lengannya itu terdapat gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya, ya, "Ma hadhihi?" Apa ini gelang kuningan itu? Apa ini? Sebab aneh, ya. Laki-laki pakai gelang. Ya, gelang kuningan, aneh. Apa ini? Sahabat itu menjawab, atau laki-laki itu menjawab, "Minal wahina." Untuk penangkal sakit, ya, wahai Rasulullah. Gelang ini saya pakai untuk penangkal sakit. Maka beliau bersabda segera, "Inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna." Lepaskan segera. Cabut, lepaskan gelang itu. Karena sesungguhnya gelang itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan semata. Gelang itu tidak menambah bagimu kecuali kelemahan. Jadi tidak menangkal penyakit, ya. Tidak menangkal atau menolak sakit, tapi justru menambah kelemahan bagimu. Dan kalau fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada. Sesungguhnya kalau engkau mati sementara gelang itu masih menempel, masih ada di lenganmu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang makbul, yang bisa diterima. Jadi ini peringatan keras dari Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang mengenakan gelang dengan tujuan untuk, dengan keyakinan gelang ini akan menolak penyakit. Maka beliau bersabda, segera lepaskan itu. Itu hanya menambah lemah bagimu. Seandainya engkau mati sementara engkau masih tetap mengenakan gelang itu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, engkau tidak mendapat ampunan Allah dan tidak meraih ridhanya. Ini. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan, ya. Mendoakan keburukan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dalam hadis yang marfu', "Man ta'allaqa tamimatan fala atammahu Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya. Tamimah itu semacam sesuatu yang dikalungkan di leher seseorang untuk penangkal atau pengusir penyakit atau pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan sebab-sebab lain. Jadi mengalungkan sesuatu, ya, untuk menolak penyakit atau pengaruh buruk dari kedengkian atau pandangan mata orang dan sebagainya. Barang siapa yang menggantungkan ini, tamimah, kalung-kalung yang digantungkan itu, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan tidak menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah ini sesuatu yang diambil dari laut seperti rumah kerang. Ya. Seperti rumah kerang yang menurut anggapan orang-orang jahiliyah bahwa ini bisa menjaga seseorang. Ya. Bisa menangkal penyakit dan sebagainya. Ya. Nah, termasuk dalam wada'ah ini adalah semua jimat. Ya. Semua bentuk jimat-jimat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat atau wada'ah, semoga Allah tidak memberikan ketenangan baginya. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan baginya. Begitu pula pengingkaran para sahabat, ya, seperti Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat ada seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Laki-laki ini sakit panas, demam yang tinggi. Maka mengobati dengan cara melilitkan, ya, mengikatkan benang di lengannya. Maka ketika Hudzaifah melihat seperti itu, diputuskan benang itu. Ya. Diputus benang itu seraya dia membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah beriman sebagian besar manusia kepada Allah, kecuali mereka pada waktu yang sama menyekutukan kepadanya. Ya. Jadi mayoritas manusia ketika beriman kepada Allah, mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Jadi Hudzaifah mengingkari perbuatan ini. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa untuk menjaga diri kita dari bencana, ya, dalam rangka, ya, menolak bencana dari diri kita, ya, untuk supaya kita selamat dari bencana, dari mara bahaya, dari bala dan sebagainya, syariat hanya mengajarkan dua hal. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa, membaca doa-doa atau zikir-zikir yang disyariatkan, ya, seperti membaca ayat kursi setiap pagi dan sore, membaca zikir-zikir surat Al-Ikhlas dan sebagainya, ya, dan zikir-zikir yang disunahkan. Dan ini salah satu sebab yang kuat sekali, ya, salah satu sebab yang kuat untuk mengundang perlindungan Allah atau menyebabkan perlindungan Allah kepada seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan sebab-sebab yang sesuai dengan tajribah, sesuai dengan umumnya, ya, secara umumnya, secara percobaan itu bermanfaat. Ya, apa saja yang secara eksperimen itu bermanfaat dan sesuai dengan logika sehat. Itu dianjurkan oleh syariat Islam. Tetapi ketika melakukan kedua hal ini, hati seorang muslim wajib meyakini bahwa yang melindungi dirinya, mengamankan jiwanya, fisiknya, hartanya, hanyalah Allah Ta'ala semata. Dia wajib bertawakal, bergantung kepada Allah, kemudian menempuh sebab-sebab yang dianjurkan. Seperti membaca zikir-zikir yang disunahkan, berdoa ketika hendak keluar rumah, ya, membaca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq ketika tinggal di suatu tempat, ya. Di samping juga menempuh sebab-sebab lain yang sesuai dengan akal sehat. Seperti mengenakan payung kalau hujan, ya, mengenakan baju yang tebal ketika musim cuaca dingin. Semua sebab-sebab yang secara logika itu bermanfaat dianjurkan. Tapi syariat sangat mengharamkan, sangat melarang keras seorang muslim menempuh sebab-sebab yang tidak dianjurkan oleh syariat dan tidak sesuai logika sehat. Ya, ini sangat diharamkan. Demikianlah, ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, amal yang saleh, rizki yang halal dan taib, dan menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari semua keburukan, dan menyempurnakan kepada kita nikmatnya, serta menjaga din dan tauhid kita dari pencemaran, sehingga kita menghadap Allah Ta'ala kelak dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertauhid, dan Allah meridai kita. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا